والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الكرم حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اكرموا قال اكرمهم عند الله اتقاكم قالوا ليس عن هذا نسالك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسالك قال فعن معاذ العربي تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا شرح الكلمات معاذ العربي أي أصولها وإنما عبر عن القبائل عبر عن القبائل بالمعادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية للشرف كما أن المعادن أوعية للجواهر أوعية للجواهر الثمينة تكل حديث إذا فقهوا أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية تكل حديث الأول الصحابة سألوا عن مفهوم الكرم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأفادوهم بأنه الجمع بين شرف النسب وبين التقوى والعمل الصالح والعلم والفقه في الدين الثاني إن أصحاب المرؤات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس الثالث أفضل الناس من الصحابة من جمع بين شرف الآباء في الجاهلية وشرف الإيمان والتقوى والفقه في الدين في الإسلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadis ke-129 Babul Karam terkait tentang kemuliaan. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini ya, dengan sanadnya dari kata beliau telah menyampaikan sebuah hadis pada kami Muhammad bin Salam. Ia mengatakan ya dan akhbarana Abdah telah menyampaikan sebuah hadis pada kami dari Ubaidah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah SAW pernah ditanya ayyun nasi akramu ya manusia mana yang paling mulia kata Nabi akramuhum indallahi taqakum yang paling mulia di antara mereka ialah yang paling bertakwa. Kata mereka para sahabat yang bertanya, laisa an hada nas'aluka, bukan tentang hal ini ya kami bertanya kepada anda wahai Nabi. Kata Nabi kemudian, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, anak seorang Nabiullah, anak Al-Khalil ya. Yusuf anak Yakub, Yakub anak Ishak, Ishak anak Nabi Ibrahim Al-Khalil. Maka kata mereka laisa an hada nas'aluka, bukan tentang hal ini kami bertanya pada anda. Qala fa'an ma'adinil Arabi tas'aluni, apakah tentang ma'adin, ya, asal usul orang Arab, kalian bertanya kepadaku? Qalu na'am, kata mereka iya. Kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu, sebaik-baik orang di antara kalian ketika dia masih di masa jahiliyah ialah ketika dia masuk Islam, dia pun juga sebaik-baik orang di Islam apabila dia faqihu, apa dia belajar fikih, belajar agama. Sebagaimana Abu Bakar dahulu ketika masih jahiliyah adalah orang yang baik, orang yang paling baik, dikenal kebaikannya. Ketika di Islam juga demikian. Baik. Nah, penjelasan mufradatnya di sini, kata Syekh di sini, ma'adin, ma'adin itu kan kalau bahasa Arab ya, kalau kita terjemahkan itu barang tambang ya, ma'adin. Nah, namun di sini ketika Nabi menyatakan fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apakah tentang ma'adin orang Arab kalian bertanya kepadaku? Ma'adin di sini ai usuluha, asal usulnya. Ya. Ma'adin itu kalau dipahami saat ini itu artinya barang-barang tambang. Ya. Makanya nanti dalam pembahasan zakat ada zakat di sini mengenai ma'adin. Ya. Wa innama ubbira 'anil qaba'ili bil ma'adin lima fiha min al-isti'dad al-mutafawita al-mutafawit. Ya. Dan diibaratkan dari qabail-qabail Arab, kabilah-kabilah Arab dahulu dengan ma'adin. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat isti'dad, persiapan, ya, yang mutafawit, yang beragam, bervarian-varian. Ya. Au syibuhuhum bil ma'adin, atau diserupakannya mereka dengan ma'adin, ma'adin itu barang tambang, likaunihim aw'iyatan lisyarafi, karena status mereka yang itu karena kesurupaan mereka, apa namanya, karena status mereka dengan aw'iyah, dengan bejana-bejana lisyaraf yang menampung kemuliaan. Ya. Kama annal ma'adina aw'iyatun lil jauhari lil jawahiri as-saminati, sebagaimana ma'adin barang tambang dialah yang terkandung di dalamnya, dialah apa, dia kan, dia adalah bagaikan aw'iyah, bejana-bejana yang menghimpun atau yang menampung jawahir, jauhar-jauhar, permata-permata yang saminah, yang berharga. Nah, ini maksudnya demikian. Ya. Jadi orang-orang Arab dahulu ya diserupakan dengan ma'adin karena mereka bagaikan bejana-bejana yang di situ ya, yang mulia gitu, yang mengandung kemuliaan. Idza faqihu, kata Nabi, apabila mereka faqih, ai saru fuqaha'a alimina bil ahkami asy-syar'iyyati al-fiqhiyyati, itu ketika mereka berislam mereka pun juga baik sebagaimana di masa jahiliyah mereka adalah orang yang terbaik dalam sosok kepribadian. Ketika di masa itu mereka masuk Islam juga demikian, pribadinya pribadi yang baik. Idza faqihu, apabila mereka ya, memahami agama ini, yaitu mereka menjadi fuqaha, ahli-ahli fikih yang alimin, yang berilmu, bil ahkami syar'iyah al-fiqhiyah, akan hukum-hukum syar'i fikih. Nah, kemudian fikul hadis di sini, as-sahabah sa'alu an mafhumil karam indan nabi, ya, para sahabat bertanya tentang apa yang dipahami dari kemuliaan. Ya, mereka bertanya hal ini kepada Nabi SAW, fa'afadahum, maka Nabi memberikan faedah, memberikan jawaban yang baik untuk mereka, bi'annahu al-jam'u, bahwa yang terbaik, manusia yang terbaik itu adalah yang menghimpun, baina syarafin nasab, antara kemuliaan nasab. Ya, karena orang-orang jahiliyah dahulu juga ya, mereka dilihat nasabnya. Ya, Abu Bakar dari nasab yang baik, Rasulullah SAW dari nasab yang baik. ya. Wal amali taqwa, dan juga amal taqwa, wal amali salih, wa baina taqwa wa amali salih, juga antara kemuliaan nasab, taqwa dan amal salih, wal ilmi wal fikhi fid din. Ilmu, ya, fikih, dan memahami agama ini, maka inilah orang yang terbaik. Ya. Makanya para sahabat muhajirin lebih unggul dibanding dengan sahabat Ansor. Ya. Kenapa? Karena dahulu mereka di masa jahiliyah mereka berasal dari suku yang mulia, Quraisy. Ya. Kemudian mereka pun mayoritas adalah orang-orang yang baik ketika masa jahiliyah sekalipun. Dan ketika Islam, mereka lah dengan perjuangan mereka, dakwah mereka, nusrah mereka terhadap dakwah Rasulullah, pertolongan mereka, pembelaan mereka, ya, menghadapi gelirnya kehidupan di awal-awal dakwah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ketika berislam pun mereka yang semangat dalam tafaqquh fiddin, beramal soleh, ya, dan menjadi sosok-sosok pribadi yang baik. Itulah sebab muhajirin lebih unggul dibandingkan dengan Ansar. Ya, orang-orang Ansar mayoritas dari dua suku yang ada di Madinah. Kabilah, dua kabilah, yaitu suku Aus dan Khadraj. Jelas Aus dan Khadraj itu di bawah, ya, kedudukannya di bawah kedudukan kemuliaan nasabnya orang-orang Quraisy. Ya. Karena orang Quraisy itu akan kembali nanti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Asani fikih yang dikandungan dalam hadis ini, inna ashabal muruati wa makarimil akhlak, yaitu orang-orang yang, ya, memiliki sikap muruah, ya, sikap muruah itu sikap kewibawaan, menjaga diri, dan akhlak yang mulia, fil jahiliyah, ketika di masa jahiliyah, ida aslamu, apabila mereka masuk Islam, wafaku, dan mereka wafaqihu, dan mereka memahami agama ini ketika sudah berislam, fahum khiyarun nas, maka mereka adalah sebaik-baik manusia. Jadi orang-orang Arab dahulu juga sudah terkenal dengan kepribadian yang baiknya. Makanya dahulu ada sahabat yang bertanya tentang bapaknya yang mati dalam keadaan musyrik. Namun disebutkan oleh, ya, pemuda ini, wahai Rasulullah, dahulu bapak saya suka menjamu tamu, suka memuliakan orang, segala macam, namun matinya musyrik, beribadah pada Allah, beribadah juga pada selain Allah. Kata Nabi, huwa finnar, ya, ia dia di neraka. Ya. Orang itu kayak enggak terima, maka Nabi sebutkan, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Ya. Kemudian as-salis afdalun nasi minas sahabah man jama'a baina syarafil abai fil jahiliyah wa syarafil imani wa taqwa fil wal fikhi fil dini fil islam. Sebaik-baik manusia dari kalangan sahabat ialah yang menggabungkan antara kemuliaan, ya, nenek moyangnya dalam masa jahiliyah, dia gabungkan dengan kemuliaan keimanan, ketakwaan, dan fikih, artinya dia juga menjadi orang yang fakih dalam agama di masa Islam. Ya. Tentu ini didapati oleh sahabat-sahabat yang kibarus sahabah. Adapun sigarus sahabah yang mereka lahir dalam keadaan mereka sudah berislam, ya. Semisal Abdullah bin Zubair, ya, Ibnu Abbas, ya, maka mereka enggak masuk di sini karena mereka tidak pernah mengalami fase jahiliyah. Jahiliyah berakhir dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berakhir pula masa jahiliyah. Diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Tabarakallahu fiik. Akhirnya pada kibarus sahabah. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Nah. Ya. Ali bin Abi Thalib juga masuk, ya. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan banyak lagi dari kalangan sahabat yang lainnya. Baik. Nah, kemudian babul ihsan ilal barri wal fajir. Nah, berbuat kebaikan kepada orang yang baik maupun orang yang fajir, orang yang durjana. Nah, tafadhal. Gantian coba. Topik-topik baca topik. Maqala Syekhu rahimallahu taala haddatsana al-Hamidi qala haddatsana Humaydi, Humaydi. Guru Bukhari Humaydi. Haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Salim ibn Abi Hafsatin Abi Hafsata Abi Hafsata an Munziri Al-Thawri an Muhammad ibn Ali ibn Al-Hanafiyyata ibn Al-Hanafiyyati udah ada al an Muhammad ibn Ali ibn Al-Hanafiyyati hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan qala hiya musajjalatun lil barri wal fajiri qala Abu Abdullah qala Abu Ubaidi musajjalatun mursalatun Abu Ubaidin musajjalatun mursalatun naam syarhul kalimati musajjalatun ay mutlaqatun ila kulli ahadin barran kana aw fajiran fiqhul hadisi adamul farqi fil ihsani wal barri wal karami wa bainal muslimi wa ghairihi wa bainat taqi wal baghi. Nah, kemudian di hadis ke 130 haddatsana Humaid al-Humaidi al-Humaidi guru al-Imam al-Bukhari. Nah, ini yang kata Imam Bukhari beliau paling merasa minder, paling merasa kikuk kalau sudah berhadapan atau duduk di hadapan majelisnya Al-Humaidi. Ini penulis kitab Usulussunnah. Nah, Usulussunnah. Ya, Usulussunnahnya Al-Humaidi. Nah, itu Imam Al-Bukhari menceritakan, saya enggak pernah merasa kikuk, merasa minder. Ya. Kecuali kalau duduk di hadapan guru beliau Al-Imam Al-Humaidi. Nah, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kata Imam Al-Humaidi, Sufyan telah menceritakan pada kami. Ya. Kemudian Salim bin Abi Hafsah telah menceritakan pada kami dari Munzir As-Sawri, dari Muhammad bin Ali Ibnul Hanafiyah. Ibnul Hanafiyah ini berarti anaknya, ya. Anaknya Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, nah, berarti ini Ahlul Bait. Ya, cucunya atau cicitnya Ali bin Abi Thalib. Ya, Muhammad bin Ali bin Hasan. Ya, kalau Ali bin Hasan itu yang disebut dengan Al-Hanafiyah, yang dikenal nama dengan Zainul Abidin. Ya. Ini beliaulah yang pertama kali mencetuskan istilah Rafidah. Ketika orang-orang yang terindikasi Syiah atau yang gulu terhadap Ali dan Ahlul Bait, mereka mengajak beliau Ali bin Hasan ini untuk ya bersikap seperti sikap mereka. Ditolak. Kemudian mereka pergi meninggalkan beliau. Beliau mengatakan kalimat yang terkenal, Rafaduni, Rafaduni. Mereka Rafaduni, dari kata Rafado Yerfudu. Ya, mereka menolakku, menolakku, menolakku. Akhirnya jadilah orang-orang yang pengikutnya ini disebut ya Rafidi. Ya, jamaknya Rawafid. Alirannya namanya Rafidah. Nah, itu sektenya namanya sekte Rafidah. Nah, itu dari situ ya. Dari situ sebab Rafidah itu dari apa sih? Nah, dari ucapan beliau yang beliau mengatakan Rafaduni, Rafaduni. Baik. Kemudian kata beliau, ya, beliau membawakan ayat hal jazaul ihsan ilal ihsan, ya, balasan kebaikan di dalam melainkan itu juga kebaikan. Hiya, kata beliau Muhammad bin Ali al-Hanafiyah, musajjalatun lil barri wal fajiri. Ya, ini adalah musajjalah. Ya, musajjalah, lihat di keterangan musajjalah ay mutlaqatun ila kulli ahadin. Sesuatu yang dilepaskan. Ya. Sesuatu yang dilepaskan artinya yang dikirim, yang dilepaskan sebagai balasan untuk orang yang baik atau orang yang fajir. Kalau dia berbuat baik, maka balasannya juga kebaikan. Namun bedanya kalau orang kafir berbuat kebaikan, balasannya enggak ada di akhirat sedikit pun. Balasannya di dunia. Balasan di akhirat enggak bisa karena mereka terhijab dengan kekufuran mereka. Ya, selama mereka kufur, mereka melakukan amal kebaikan, namun mereka melakukan pembatal keislaman atau musyrik atau memang kafir asli sama sekali, ya, maka gak ada balasan untuk mereka di akhirat, ya, karena dosa mereka gak terampuni, dosa syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka, ya. Amal mereka untuk bermanfaat di akhirat terhapus, lain asyrak talayah batun amaluk. Jadi amal mereka itu, kebaikan mereka di dunia aja. Kan ada orang kafir yang baik-baik, ya, yang donasi, yang ya menolong kucing lagi sakit, ya, ya ada orang kafir kayak gitu kan, yang menolong. Bahkan orang kafir itu apa? Ada aktivis-aktivisnya lah, penyayang hewan gitu. Mereka nyari kucing-kucing kampung, dirawat kucing kampungnya, terus dilepas lagi kalau dia seger. Ya. Nah, orang kafir kayak gini dibalas gak sama Allah? Dibalas di mana? Di dunia. Jangankan orang kafir yang berbuat baik, orang kafir yang terzalimi, ya ikhwah. Ya. Allah akan tolong dia kalau dia berdoa sama Allah. Wattaqu da'watal mazlum, takutlah kalian terhadap doa orang terzalimi, mencakup mukmin dan kafir selama dia berdoa kepada Allah. Ya, memangnya ada orang kafir yang berdoa kepada Allah? Lah itu musyrikun, kuburiyun. Banyak di antara mereka berKTP Islam. Lah itu Abu Jahal? Ya. Pernah enggak Abu Jahal berdoa sama Allah? Di akhir hidup Abu Jahal berdoa sama Allah di perang Badar. Mati di medan Badar, sebelum masuk medan perang berdoa sama Allah supaya dia dibenangkan dan kaum muslimin dikalahkan. Kurang ajar kan doanya. Tapi dia berdoa sama Allah. Ya. Kata Allah wa bi izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Demi kemuliaanku, kata Allah, terhadap orang yang terzalimi, aku akan menolongmu walaupun nanti di akhir masa. Ya. Taib. Jadi balasan kebaikan maka kebaikan. Baik dia mukmin maupun fajir. Ya. Ada pelacur kemudian nolongin kucing sekarat. Ya. Dapat balasan kebaikan. Orang kafir lihat hidup mereka senang-senang, ya ikhwah. Ya. Hidup mereka senang-senang. Kebaikan mereka cuma di dunia. Makanya kata Nabi SAW, dunia itu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Karena balasan kebaikan mereka, cash di dunia. Cash di dunia. Kesehatan, kenyamanan hidup, kelapangan hidup, kemewahan. Nah itu balasan orang kafir. Mereka mungkin bersikap baik, menolong orang, berdonasi, menolong hewan. Ya. Ada yang mau berburu binatang untuk, bukan untuk dikonsumsi, dikoleksi, dicegah sama orang kafir. Ya. Dicegah, gak boleh. Dulu ada orang berburu, badak berjula satu. Bukan mau ngoleksi badaknya, siapa yang ngangkat. Tapi mau ngoleksi apa? Culanya. Kan dia kasihan badak ya ketika udah gak punya cula, gimana tuh badak? Ya? Dia mau bertahan hidup gimana? Udah culun. Gitu. Kucing aja gak takut. Ya, kan ngeri itu kalau dia punya cula. Dia akan bertahan dari binatang-binatang yang akan memangsanya atau dari sesama dia. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian orang kafir di Afrika dicegah perburuan cula badak. Ya. Demi kelangsungan hidup badak. Baik enggak tuh? Baik. Ya, Islam menghargai. Sampai orang kafir di sampai apa namanya? Pezina, pelacur Bani Israel memberi minum anjing yang kehausan, anjing lagi anjing. Makhluk Allah yang najis. Ya. Anjing kehausan Allah beri hidayah dia. Taubat dan berislam dengan Islam yang baik, Allah ampuni dosanya. Nah. Baik. Nah, dapat orang kafir. Nah, balasan di mana? Di dunia. Di dunia mereka. Kesehatan, rezeki yang melimpah. Ya, dapat mereka. Hai barakallahu fiik. Nah, orang mukmin beramal kebaikan, kere-kere juga. Balasannya di mana? Di akhirat. Memilih mana? Nah. Ya. Pilihnya dunia akhirat. Enak pilih ya dunia akhirat. Ya, kita terima aja. Ya, dunia akhirat, alhamdulillah banget itu ya. Hebat saya. Taib. Qala Abu Abdullah, kata Abu Abdullah. Qala Abu Ubaid, beliau menukil. Abu Ubaid mengatakan tentang musajjalah. Apa musajjalah? Mursalah. Sesuatu yang dikirimkan, yang diutus. Artinya balasan ya, hal jazaul ihsan ila ihsan musajjalah, yang diutus, dikirimkan. Nah, kebaikan juga. Dia berbuat ihsan, Allah akan berikan ihsan juga. Nah, musajjalah tadi sudah dibaca ya. Fikul hadis adamul farqi fil ihsan wal ya wal birri wal karami bainal muslimi wa ghairihi wa bainat taqi wal baghi. Tidak ada perbedaan dalam kebaikan wal birri, sama kebajikan, wal karam, kemuliaan antara muslim dan yang lainnya. Kalau dia berbuat kebaikan, Allah akan balas ya, antara orang yang bertakwa maupun orang yang baghi, orang yang jahat tidak bertakwa, Allah akan balas, Allah akan berikan ya balasannya. Kalau orang mukmin, Allah beri pahala, Allah ampuni dosa, Allah naikkan derajat. Kalau dia kafir, Allah balas cuma di dunia. Ya. Tapi berikutnya, babu fadli man ya'ulu yatiman. Bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Ya. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. شرح الكلمات أرملة المرأة التي مات عنها زوجها. فقه الحديث السعي على الأرملة واليتيم والإنفاق عليهما والقيام على أمورهما جهادا في سبيل الله. Jihadun. Jihadun fi sabilillahi. Al-haddu ala kashfi kurbati du'afai wal muhtajini. Muhtajina. Wal muhtajina. Nah. Kemudian bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Kata Imam Bukhari, Ismail telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ia mengatakan, Malik telah menyampaikan sebuah hadis pada kami dari Saur, dari bin Zaid, dari Abil Ghais, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Kata Nabi, As-sa'i alal almarati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Masya Allah. Ini mantap ini. As-sa'i, orang yang berupaya membantu menghidupi kehidupan armalah janda, wal masakin, orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah, wa kal ladzi yasumun nahara wa yaqumul laila, seperti orang yang berpuasa di siang hari dan seperti orang yang sholat tahajud di malam hari. Masyaallah. Seperti jihad fisabilillah, seperti puasa, seperti tahajud, terus-terusan menghidupi armalah itu, Pak Fawas. Ya, enggak, biar Fawas ngerti. Soalnya dari tadi celingak-celinguk, kayak kebingungan. Ya, ini gimana caranya? Ada dua, kita bantu donasinya. Yang kedua dengan menikahinya. Ya, membantu anak yatim juga gitu, kita donasi. Ya, atau menikahi ibunya. Kalau serak antum juga. Itu ya Bima. Ada anak yatim. Bima membantu. Kalau antum donasi mungkin ya nanti itu anak yatimnya akan butuh lagi karena donasi antum kan enggak continue. Cuman kalau menikahi ibunya Bima, nah, maka otomatis anak tersebut akan kita biayai. Walaupun ijma ulama, anak bawaan istri bukan tanggung jawab suami. Walaupun begitu, suami ibunya yang baru, bapak tirinya. Artinya gak wajib bagi bapak tiri. Nah, namun kan kalau anaknya masih kecil, itu udah include. Ya, masih ya dia mau bilang sama istrinya, itu kan bukan anak aneh. Ya taruhlah anak ente sana. Tar anak kamu, pokoknya saya jatahin buat kamu aja. Anak kamu terserah dia mau cari dari mana. Ya kan gak mungkin kalau anaknya masih kecil. Ya, ya Bima ya. Bima misalnya nikah nanti sama janda. Jandanya punya anak. Ya, empat anaknya. Ya, umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Nah, ya tangga ini. Ya, anak yatim. Ya, otomatis kan mereka ikut ibunya ya. Ikut ibunya, bapaknya udah mati. Nah, ikut sama Bima ya udah. Gitu Bima. Ya, Bima baru nikah langsung ada yang manggil ayah, 4 langsung. Bonus itu. Ayah gitu. Ayah Bima. Nah itu. Namun Bima pahalanya bagaikan apa? Mujahid. Bima kan gak pernah jihad. Mujahid juga gak pernah jihad. Namanya doang mujahid. Ya, main barbel mah bukan jihad. Ya. Nah itu. Bima kan belum pernah jihad. Nikahi anak yatim. Nikahi anak yatim. Nikahi janda. Ya, yang punya anak yatim atau bantu orang miskin, wah udah kayak berjihad Bima. Masya Allah, mantap Bima ini. Ya, 6. Syarhul kalimat al-armalah. Ya, janda. Kalau duda apa? Armal. Kalau duda, armal. Al-mar'alah, al-mar'atu allati mata anha zaujuha, yaitu wanita yang suaminya telah wafat. Ah. maka enggak ada tempat bergantung. Ya, karena dominannya dan keseluruhannya zaman dahulu maupun itulah fitrahnya wanita dalam Islam, mereka itu tidak bekerja mencari nafkah, karena yang mencari nafkah adalah suaminya. Kalau sekarang banyak wanita berkarir, ya beda. Ada yang aneh lagi, suaminya yang di rumah jagain anak, momong, istrinya yang sibuk. Suami, ya istri karir, suami kurir, kurir di rumah. Wah, ini kebalik. Suaminya mati, gampang istrinya mah masih tetap bisa survive. Ya, kayak begitu ya. Ya, nah ini armala, wanita yang suaminya wafat. Fikul hadis, as-sa'yu alal armalati wal yatimi wal infaqi alaihima, ya berupaya untuk ya, terhadap anak para janda yatim, ya berupaya untuk menginfak, memberikan nafkah kepada keduanya, ya wal qiyamu ala umurihima, dan mengurusi perurusan keduanya, anak yatim dan janda, jihadun fisabilillah, adalah jihad di jalan Allah. Masya Allah, ini bisa sekaligus nih. Ya, kalau menikahi jandanya itu punya anak. Ya, yang dinikahi adalah yang suaminya wafat. Nah, begitu, yang suaminya wafat, maka anaknya jadi anak yatim. Kalau suaminya cerai, ya anaknya bukan anak yatim, kan mesti punya bapaknya. Ya. Ahmad pilih mana? Janda cerai atau janda mati? Hah? Janda mati bukan jandanya yang mati. Masa anaknya orang mati yang menikahin? Dia bingung. Aduh, gini aja bingung dia. Hah? Janda Rusia. Nah, Ahmad, mana? Janda yang cerai apa janda mati? Hah? Janda mati. Dicatat Pak Tony, nanti kalau dia mau cari jodoh, cariin janda mati aja, jangan gadis-gadis sudah. Gadis sudah, jangan gadis antum pun dah, gadis paza aja. Janda mati bingung dia, dia pikir yang mati jandanya, aduh parah deh. Kayak gini aja bingung dia. Mana lagi tadi? Asani al-haddu ala kasfi kurabatil du'afa'i wal muhtajina. Nah, anjuran untuk ya menghilangkan kesulitan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan. Ya, yang paling lemah di antara orang yang membutuhkan itu di antaranya dua, wanita dan anak-anak. Ya. Kalau orang kaum du'afa dia dewasa, dia pria, dia bisa, masih bisa survive, masih bisa eksis, masih bisa berupaya. Tapi kalau wanita, kalau anak-anak, gimana? Ya, makanya yang paling berat itu ya orang-orang yang lemah, bahkan dalam kasus-kasus peperangan, pengungsian, itu kaum wanita dan anak-anak. Mereka yang paling rentan. Nah, itu. Kemudian ya babu fadli man ya'ulu yatiman lahu. Nah ini hadisnya sudah itu fikul hadis madu syarhu, saya aja yang bacain. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Yaman telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Qala akhbarana Syu'aib telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami, an-Zuhri dari Imam Az-Zuhri. Qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakrin, ya kata Imam Az-Zuhri, ya, Abdullah bin Abi Bakar telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami, anna Urwah bin Zubair akhbarahu, bahwa Urwah bin Zubair ya telah mengabarkan kepada beliau, anna Aisyah ini bibinya dari Urwah, ya. Jadi Urwah anak Zubair, saudara dari Abdullah bin Zubair. Ya, anaknya Zubair dan Asma. Sedangkan Asma adalah saudarinya Aisyah. Ya. Jadi Urwah mengabarkan ini dari bibinya Aisyah. Anna Aisyah zauja Nabi, bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat ja'atni imra'atun, kata Aisyah, ada seorang wanita yang datang kepadaku, wa ma'aha ibnatani laha, ia bersama dua putrinya. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidatan. Wanita tersebut meminta-minta kepadaku, namun ia tidak mendapati dariku kecuali satu kurma aja. Artinya Aisyah cuma punya satu butir kurma. Ya. Karena Aisyah sebagaimana yang dikabarkan ya oleh beliau juga fakir. Karena Nabi itu ya juga miskin. Sebulan, dua bulan. Ya. Dapurnya enggak ngebul. Poligami Nabi. Nabi itu mungkin kalau hidup di zaman sekarang udah dibuli sama aktivis ummahat anti poligami. Ya, Nabi 2 bulan dapur rumahnya enggak ngebul. Sebulan 2 bulan. Rumah siapa? Rumah Aisyah aja. Semua. Rumah Sofia, rumah Hafsah. Ya. Rumah Ummu Salamah. Rumah Zainab, istri-istri beliau. Enggak ngebul dapurnya. Ya. Kalau ummahat aktivis enggak suka poligami saat ini, baru ngelihat yang ta'adud bayarannya nunggak langsung. Wah. Mau menunggak sekolah aja ta'adud. Beli beras literan aja ta'adud. Waduh. Gimana tuh kalau dia dihadirkan kisah-kisah Rasulullah SAW, kisah Aisyah. Tuh Aisyah tuh ada yang minta-minta, enggak punya apa-apa kecuali berapa? Satu butir kurma. Coba dibandingkan dengan ummahat zaman sekarang. Ya, apalagi ibu-ibu muslimah sosialita. Wah, rekeningnya penuh. Ya, simpenannya banyak. Lihat itu, Aisyah enggak punya apa-apa, cuman sebutir kurma. Udah punya sebutir kurma, ada yang minta-minta, dikasih lagi. Nah, ini kedermawanannya Aisyah. Aisyah itu gemar berinfak. Sekali ada, berinfak. Bapaknya orang kaya, Abu Bakar. Suaminya Nabi SAW. Namun bapaknya pun juga sama kayak beliau. Aisyah bahkan mengambil sifat dari sifat bapaknya. Bapaknya kalau berinfak nggak tanggung-tanggung, semua nggak ada yang tinggal. Infak bro, buat perang Tabuk, dibawa semua harta Abu Bakar, nggak ada yang tinggal sedikit pun. Ya, nggak ada yang tinggal. Nggak ada tuh rumus-rumus kita, 10% sedekah, 10% bantu anak yatim, 10% donasi ini, 70%nya, 20% investasi, 30% buat kehidupan kebutuhan sehari-hari, 20% nabung. Gak berlaku itu sama Abu Bakar. 100% perang Tabuk. Investasi, nabung, apa buat kehidupan sehari-hari, pikirin besok. Subhanallah. Ya. Demo enggak istri-istrinya Abu Bakar? Istri-istri, ya karena Abu Bakar itu poligami. Ya. Ya, demo enggak anak-anaknya? Enggak ada, dukung semua. Ya. Baik. Bahkan dalam sebuah riwayat bapaknya Abu Bakar yang berislam dan buta ketika mendengar desas-desus anaknya membawa seluruh hartanya, ya bertanya kepada cucu-cucunya. Cucu-cucunya itu mengelabui kakeknya. Oh enggak kok, kayak tenang. Bukan mengelabui apa? Memberikan keterangan. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ja'atni imra'atun fa sa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidan fa'ataituha, aku pun berikan kepada wanita tadi. Ternyata wanita tadi dia bersama dua putrinya. Faqasamatha baina ibnatayha. Kemudian ternyata setelah dikasih dua, satu butir kurma sama wanita tadi bukan buat dia. Dia bagi dua, dia kasih dua putrinya. Subhanallah. Subhanallah. Summa qamat, kemudian wanita berdiri, fakharajat, dan dia pergi. Jadi dia pun wanita tadi minta-minta bukan untuk dia, untuk anaknya. Fadakala nabiyyu fahaddastuhu, kata Aisyah. Nabi pun masuk ke rumah, aku ceritakan peristiwa tadi kepada beliau. Faqala man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang ya mengasuh putri-putri anak-anak perempuan dengan sesuatu hal, berbuat baik pada mereka, maka anak-anak perempuan ini akan jadi tameng untuknya dari api neraka. Hadis ini sudah berlalu syarahnya. Subhanallah. Cukup ya. Sudah jam 6. Lewat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.